juta warna cahaya. Senyum manis di wajahnya, syahdu yang malam riuhnya tepukan untuk seorang biduan. Sebagian orang mencela dirinya, sebagian orang menyanjung dirinya, pahit manis dirasakan. Inikah liku, liku kehidupan yang mencekam jiwa seorang biduan. Aku bernyanyi untuk manisnya senyuman dan merdu nyanyian tak seindah di hatinya. Sebagian orang tersenyum padanya, sebagian orang mencaci dirinya pahit.